Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya di supervisi, katanya teman-teman asik ya. Ini sebentar dulu ya. Ini di sini azan. Kita tunggu 1 menit ya. Ini banyak yang aneh ya, tasyakuran ya, karena malam mau besok sudah sholat pertama ya, teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman, ketika saya melakukan sebuah supervisi, jadi ini semacam supervisi ya teman-teman. Jadi tadi pagi kita sudah supervisi pertama ya Mbak Lili ya. Terus ini supervisi yang kedua di mahasiswa. Ini semester berapa? Ini semester berapa nih? Semester 2 bro. Semester 2. Insya Allah nanti Mei seminar proposal. Amin. Ini bulan keberapa nih? Bulan kedua ya, Ndo ya? Iya, bro. Coba ya. Teman-teman dari ini, dari judulnya ya, gimana menurut teman-teman? Kece apa enggak? Halo? Yes, yes. Oh. Gimana? Keren. Kece. Ya. Kece. Jadi ini studi naratif autobiografi retrospektif. Apa maknanya di sini? Jadi kebetulan Nana meneliti dirinya sendiri. Meneliti diri sendiri makanya menggunakan autobiografi. Jadi ini sebuah, jadi mesonya, makronya itu kualitatif, makronya. Mesonya apa? Studi naratif. Mikronya apa? Studi naratif autobiografi. Retrospektif. Nah, jadi kalau kita bicara metodologi itu ada makro, miso, dan mikro. Ini yang perlu dipahami oleh banyak dosen pembimbing, baik itu dosen pembimbing maupun promotor. Itu ya Mas Fazri ya. Ini yang perlu karena apa? Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana validitasnya dari penelitian ini? Sama. Kita juga mengenal validitas. Tapi di sini dalam parameter konteks ini bukan validitas artinya. Apa namanya? Trustworthiness, keterpercayaan. Ini beda. Beda epistemologi. Beda parameternya. Oke? Paham ya? Terus, buat teman-teman gimana nih? Memberi inspirasi atau enggak? Halo. Sangat memberi inspirasi. Halo, mana nih? Teman-teman enggak? Ya, Prof. Gimana? Memberi inspirasi atau tidak, teman-teman? Ya, memberi inspirasi, Prof. Gitu ya? Ya. Kita lihat berikutnya ke bawah. Ya, ini punyanya Iswatun Hasanah ya, yang disebut dengan Nana. Terus langsung aja abstrak. Teman-teman, saya senang dengan Nana ini karena pilihan leksisnya itu bergoyang ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut teman-teman? Halo? Halo, mana nih? Setuju, Prof. Bergoyang ya? Iya. Bergoyang, so. Bergoyang. Jadi, Nana, seharusnya ini, itu paradigmanya. Nah, gini, Nana, ya. Bisa ya. Ini bisa dihilangkan. Bisa, ini gayain aja. Oke? Nah, gini, Nana. Nah, gitu. Prof, maksudnya yang bisa dihilangkan yang mana, Prof? Gimana? Tadi Prof bilang yang bisa dihilangkan yang mana? Ini, yang ini kan hanya versi Inggris sama Amerikanya. Oh, inter. Tapi saya menggunakan versi Amerika ya. Nah, ini ya. Ah, ini. Gini, Nah. Yep. Oke? Okay? Yap. Ah, gini, Nah. Ah, gini, ya. Yeah. Oke? Okay? Nah, gini ya. Oke. Nah. Oke, siap, Prof. Gini. Nah, gitu. Oh, iya. Nah, gitu. Ya. Ini mempelajari diri sendiri ya, Suhu. Satu. Iya. Ya. Susu. Kali ini ada gangguan ini apa? Sosio. Ini ya. Ah. Oke okay, ya. Oke, Bro. Terus baru gini. Nah, gini. Respect. Gini. Nah, gini ya. Nah, gini. Nah, gini. Maaf, Prof, itu maksudnya bayinya tidak ikut dicoret ya, Prof. Gimana? Bayi yang paling awal itu, bayi itu tidak dicoret ya. Ya, sudah saya coret. Oh, dicoret semua. Jadi langsung retrospektif gitu ya. In. Oh, iya. Enggak kelihatan. Ah, ini yang perlu ini. Mungkin ini apa yang ingin kamu ini kan yang mau kaji Ini kurang pas ini ya. Apa ini? Tentang self reflection-nya ya, Prof. Apa ini? Jadi kayak gini deh. Mama. Ya kan? Gini ya. Oh, gini akan lebih bagus. Ya? Siap, Prof. Nah, terus kamu datanya pakai apa? Ini yang perlu ini. Dari data. Oh ya, saya copy dulu. Ya, diambil dari gimana? Yang pertama harus pas ya. Oke, satu. Terus lagi apa? Teaching video. Oke, terus ini ya. Oh iya, poemnya belum dimasukkan. Ya, ini dengan puisi juga, teman-teman. Terus memoir ya. Terus mungkin tambah Oke. Ini ya. Photo voice ya. Photo voice. Yeah. And poems. Oke. Okay? Yeah, siap, Prof. Oke. Okay. Terus ini lah teman-teman. Gini ya. Terus nah ini. Asik enggak, teman-teman? Halo? Halo, teman-teman? Dan sama mana? Nah. Teori apa ini? Dan RTPI. Relational Turning Point. Relational Turning Point Event. Relational Turning Point Events. Ini ya. Gitu ya. Gitu ya. Gimana teman-teman? Dari sini kompleks apa enggak? Analisis datanya. Yes. Halo. Halo. Halo teman-teman. Halo. Mas Supi gimana Mas Supi? Josh, oh, Josh. Gimana? Josh. Mantap. Itu ya. Oke, okay. Sudah cukup. Gimana teman-teman? Sip. Halo. Ini banyak merahnya atau hitamnya ya teman-teman? Wow. Merah. Merahnya, bro. Ya. Oke. Okay. I, oke, okay. Good. Ini kecil. 1, 2, 3, 4. Tambah 1. Biar metodologinya nampak. Berarti di sini ya. Oke, selesai abstrak. Gimana? Teman-teman. Nah, di sini. Mungkin Anda terkejut kenapa S2 bisa meneliti diri sendiri. Itu ya. Halo? Ya, Suhu. Bukan masalah meneliti diri sendiri. Permasalahannya bagaimana data diri sendiri ini dikonstruksi secara beragam metodologi, terus secara analisis. Metodologi analisisnya itu rinci. IPA, CDA, dengan parameter 3 teori ini. Apa itu enggak mumet? Bukan masalah mantep diri sendiri. Menurut gitu saya mumet. Gimana? Kalau menurut saya mumet, Prof. Ini saya baru sekarang tahu kalau bisa menggunakan beberapa analisis. Asik ya, Mbak Lisa? Iya. Iya. Iya. Jadi nanti ya apa? Saya biasanya di sekolah ya. Ini saya jelaskan rinci, teman-teman. Tapi ini karena, jadi ini, coba abstraknya berapa ini, berapa kata ini? Maksimal 250, masih 100 berapa? 150. Oke. Okay. Jadi kalau saya, ini abstrak, memang abstrak itu susah ya. Buat abstrak yang singkat ringkas itu susah banget ya. Lalu kenapa kok hasilnya nggak ada? Kan proposal, hasilnya kan belum tahu. Ya, meskipun nanti Nana ini akan berdialog dengan dirinya sendiri. Artefak-artefak yang dia produksi. Terus analisinya si Nana menggunakan apa ini, teman-teman? Halo? Mixed method. Ya, mixed method analysis ya namanya ya. Oke? Okay? Asing nggak, teman-teman? Betul, betul. Ya ini. Seandainya dosen pembimbing promotor berdialog seperti ini, alangkah indahnya tugas akhir kita memberi kesan luar biasa kepada mahasiswa. Ya, jadi Pahan, usul bahan. Gimana? Oh ini Pak Joko sudah hadir. Halo, bagaimana kalau mahasiswa disuruh seperti Pak Han ini, bisa nggak? Mahasiswa disuruh mereview, tapi seperti ini, bisa nggak itu? Nah ini perlu terbang ini. Nah ini biar nanti jos itu, tambah jos itu. Nah ini Pak Joko ini kaprodi ya, kaprodi mahasiswa. Ya ini beliau sekarang diamanai sebagai kaprodi bahasa Inggris. Oke, Dan kebetulan beliau ingin memberi apa berjanji ya, ingin memperbaiki S2 sebelum beliau ini apa sudah enggak menjabat lagi. Jadi ini Pak Joko. Jadi kalau kita bicara mixed method itu bisa ke desainnya, bisa ke analisisnya. Iya. Jadi gitu. Nah, ini yang punya Nana ini ya, ini paradigmanya ini. Ini paradigmanya ini. Terus ada pertanyaan bagaimana validitasnya? Ya itu tadi. Validitasnya itu yang pertama trustworthiness. Itu pertama. Terus yang kedua rigor. Yang harus di dua parameter itu nanti. Jadi nanti Nana untuk itu sehingga Nana ini harus tidak hanya mengandalkan memua ya. Ini kesalahan. Memua atau memory, tetapi juga kayak teaching journal entries, self-reflective journals or diaries, teaching videos, photo voice. Tapi Nana, ini yang memvideo kamu ya, Nana? Iya, Prof. Nah, video saya itu sendiri. Itu namanya video voice, ya, Nana? Oh iya. Asik nggak, teman-teman? Ada video voice, photo voice, memoir, poems. Inilah yang membuat rigor di sini. Mantap, pemantapan. Ini. Itu terus, semua bisa. Gimana? Tuh boleh tanya, itu semua bisa masuk ke dalam cultural inventories nggak itu? Betul ya. Betul, Teja. Berarti kamu ingat pelajaran sekolah berarti. Oke. Terus di sini, si Nana menggunakan analisisnya. Ini analisis makro, teman-teman. Jadi kalau kita bicara analisis data itu kan ada makro, meso, dan mikro. Nah, kalau kita bicara analisis fenomenologi interpretatif, kenapa kok si Nana, nanti tolong Nana dicek ya, analisis fenomenologi interpretatif, kenapa? Karena desainnya pakai yang disebut dengan paradigma interpretatif dan konstruktivis. Dan Nana menggunakan desain naratif autobiografi. Maka ini, analisis fenomenologi interpretatif. Kenapa Nana pakai CDA? Karena Nana ingin tidak hanya dalam artian fenomenologi interpretatif, tapi ke tools bagaimana analisis wacana kritis ini membangun pengalaman itu tidak terlepas dari sebuah ideologi, tidak lepas dari power di sini. Nah, di sini makanya Nana menggunakan tiga teori ini, Pak Joko. Teori geografi emosi, teori yang disebut dengan relational turning point events, sama identitas pasca strukturalis. Gimana, teman-teman? Gimana dari sini? Mantap. Terus apa sih kontribusinya? Bahwa pengalaman yang hidup, entah itu apapun, dapat secara penuh dipotret melalui penelitian naratif autobiografi resultasi. Nanti ini kekuatannya di Nana ini di metodologi, kekuatannya di metodologi sama di teori plus nanti di analisis. Itu nanti kekuatannya. Gitu teman-teman. Oke? Ada pertanyaan di sini? Ini saya hanya memberi edukasi aja. Oke Nana ya, kita lanjut ya. Ah, mantep. Ya tadi ini sudah ini. Ya, oke. Sip. Ini sudah kemarin ini kalau biar enggak lari-lari ya, teman-teman, ini diklik terus di wrap terus behind. Ini enggak akan lari-lari. Oke. Ke bawah lagi nah. Ini Pak Joko yang kemarin adik-adik ini apa? Etiknya, apa deklarasin? Pak Joko. Lagi ke masjid suhu. Oh, pergi masjid ya? Iya. Ya, jadi beliau itu kaprodinya. Ah, gini. Betul ya? Sip. Gimana, teman-teman? Halo? Mantap, suhu. Mantap. Mantap ya. Just. Ini gak usah. Udah, karena kan universitas ya. Sampai ini dicek ya, teman. Oke, terus ke bawah yuk. Kajian pustakanya gimana, teman? Milenial enggak? Milenial apa enggak? Milenial sekali. Milenial, Su. Ya. Asik ya. Sampai ini. Sampai apa? Sampai daftar isi aja di revisi ya, tolong ya. Tolong nanti Nana ya. Nana, tambahin ya. Lagi. Separati. Ya, ya. Ya. Oke. Okay. Masupi dulu seperti gini, Masupi. Ya lah, So. Yakin. Beda. Jauh banget. Nah, kok melasnya gitu? Gimana teman-teman di sini? Ada pertanyaan? Daftar pustakanya enak nggak, teman-teman? Milenial atau kolonial? Mana ini tuh? Halo? Nanti dok, ini jangan gini nih, kurang mantul ini. Seharusnya titik dua seperti ini. Introduction. Paham ya? Saya pikir seperti itu. Ini dicoret. Pokoknya ini kurang bagus ini. Semacam ini formatnya, membingungkan. Paham ya? Iya, Bro. Tolong ya, yang lainnya ya, jangan seperti ini Bro. Sip ini. Membingungkan pembaca ini. Ini karena pakai Anda pakai otomatis ini kayaknya. Iya. Tolong di itu kelemahannya otomatis itu. Saya benci kalau pakai itu. Jadi harus apa halaman per halaman ya. Ini juga seharusnya titik dua harus di ini ya, dicatat ya, karena ini kalau saya tutup berubah nanti. Saya tidak ingin mau ini. Ini tolong dicatat ya yang bersangkutan. Ya, siap, Prof. Sudah dicatat. Ini pakai otomatis ini. Waduh, ini saya besok ada workshop ini ya. Waduh. Nah, ini juga ya. Kurang sip. Oke. Okay. Ini di revisi. Hapus deh, Bro. Siap. Tolong dicatat. Jangan sampai kejadian kayak Reni. Saya edit di sini malah enggak tersimpan. Saya tidak ingin mengulang lagi. Karena ini buang-buang waktu bagi saya nanti kalau Anda. Coba difoto dulu nanti. Iya, Prof. Foto dulu. Prof, saya mau tanya mengenai ini. Penyusunan chapter ini. Kan apakah berarti yang di sini di daftar isi ini kita menyusunnya seperti itu, chapter 1 lalu introduction langsung. Tapi di halaman-halamannya itu tetap boleh kita tulis chapter 1 lalu bawahnya itu baru ditulis introduction gitu. Atau juga nyambung seperti ini. Nyambung ya. Iya. Yeah. Iya, soalnya kan kalau saya lihat-lihat kalau di apa namanya? Ya disertasi atau tesis bahasa Indonesia itu di Indonesia itu kan biasanya gitu. Bab 1 lalu bawahnya baru introduction umumnya gitu. Wah, itu kolonial itu. Iya. Enggak ingin buang-buang waktu ini. Ini adalah ringkas padat apa yang ingin di-voice-kan di sini. Ya tolong itu. Ya, Bro. Nanti saya ganti C. Trust business. Saya benci istilah ini. Jangan menggunakan validitas di sini. Enggak ada tempat, oke? Okay? Rigor. Tutup nanti dibaca lagi ya. Ya, Bro. Bukan validitas. Nah, ini baru pasangan yang asik. Oke, nanti kalau pengujinya tanya, nanti saya yang balik tanya nanti. Uji balik nanti pengujinya. Terus enak ya, Mas Upi ya? Iya, so enak. Pengujinya di so, tanya balik. Iya. Suhu itu kenapa Suhu pakai research method daripada research methodology? Oh, itu pilihan aja. Pilihan aja ya. Kenapa tidak pakai gula putih atau gula merah? Kan sama-sama manisnya kan. Oke, itu menjadi masalah sih Suhu di pedoman apa? Skripsi gitu kan. Nah, sekarang pakai surban apa pakai songkok? Apa bedanya? Sama-sama terus salatnya ya kan. Ya itu. Kan riset itu kan sebuah demokrasi. Jadi kesel kamu teh saya? Kesel Su. Kalau sama saya tidak ada tempat untuk berargumen. Kalau mau berargumen, nah sama saya nanti di luar sana. Jangan sama mahasiswa. Mas Upi, enak ya? Kalau mau berargumen sama saya. Tolong ya, ya ini formatnya kok kurang mantul gini ya. Saya kurang happy. Ini menyusahkan Anda nanti. Coba ya. Seharusnya formatnya ini kan saya sebagai editor ini kurang mantul ini. Kan coba. Nah, terus seharusnya gini. Nah, ini kok bisa begini nih. Saya tahu ini pakai format ini kan, otomatis kan? Iya, Bro. Nah, seperti ini baru nanti keduanya begini. Ini kan enggak boleh ada kosong begini. Paham ya? Iya, Bro. Nah, baru nanti ini tolong ya. Tolong teman-teman apa? Tolonglah apa di format lagi nih. Bentar. Saya mau format lagi ya. Saya bantu formatkan. Nah, bayangkan mau masa dosen pembimbingnya ini deh, memformat ini. Ada teman-teman, dosen pembimbing ini memformat ini. Tugasnya ini. Kesel. Bentar, saya mau formal dulu. Oke. Tolong apa? Teman-teman, Nana apa? Diperhatikan ya. Iya, Bro, siap. Oke. Oke. Jadi kita lihat, nah ini. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di pendahuluan ini, anu ya apa? Cukup milenial kalau saya itu, benar nggak? Benar nggak teman-teman? Halo? Benar su. Nah, seharusnya ini kurang anu apa? Kolokasinya begini. Ah, gitu loh. Oke. Jadi tolong ini. Jadi kolokasinya adalah dalam 10 tahun terakhir gitu kan, menjadi tren di banyak program pendidikan guru bahasa Inggris ya kan? Atau mungkin guru bahasa aja, khususnya di negara Asia seperti gitu. Harus jelas ini Indonesia, Malaysia ya kan. Malaysia juga ada ya. Thailand. Ada Thailand ya. Nah, gini sudah list. Cukup sudah. Tiga aja. Ya. Terus jadi meskipun ini tetap dikasih contoh ya. Apa ya? Oke. Okay? Siapa? Jadi kalau misalnya Asian countries harus dikasih contoh siapa apa? Kenapa kok saya dia buat alfabet supaya tidak terkesan Malaysia dulu, Thailand dulu yang dianakmaskan. Enggak, ini alfabet Indonesia, Malaysia, Thailand. Ya, sehingga nanti kalau kita dikritik orang, oh Indonesia dulu, iya kan alfabet. Ya. Terus karena ini sudah jamak, ini seharusnya ini pakai ini ya. Nah, seharusnya terus ini baru. Karena dia jamak, sini tunggal. Dia teaching practicum. Gimana nih? Ini nah begini. Merupakan bagian integral, ya kan? Oke. Bagi apa? Pengembangan profesi guru ya. Betul enggak? Betul. Namanya initial a teacher kayak gini nih, ya. Gitu. Gitu. Di mana? In which, kan begini kan? Itu ini bagus, oke. Dalam apa? Dalam apa ini? Teachers. Ini into oke? Ya, Prof. Ini kurang bagus teman-teman kalau nulis bahasa Inggris, jadi ada situasi, jadi situations. Situasi itu tidak hanya fisik saja, fisik, sosial, tetapi tidak ada muatan psikologinya, psikologinya nggak ada. Maka pengganti dari situation itu disebut dengan encounters, gitu. Oke ya, itu sudah. Oke. Terus ini baru. Ini kok bisa ujung-ujungnya gini? Masa gimana nih? Saya kurang paham ini, logiknya ini. Jadi teman-teman, ketika mahasiswa ketika nulis ya. Logikanya, flow-nya itu harus diperhatikan. Contoh misalnya kayak gini ya. Selama 10 menit baru flow-nya dikeluarkan. Jadi tema, tetap tematik tentang teaching practicum. Bagian ini, nah ini kok bisa tiba-tiba ini? Bagaimana ini? Kok bisa tiba-tiba ini? Maksudnya gimana nah ini? Gimana? Ini untuk sambungan dari reservice teacher-nya tadi sih, Prof. Iya, paham. Tapi nggak nyambungin. Oh, enggak. Gimana caranya? Maksudnya gimana? Kan begini, kan? Oh, enggak. Harus ada sambungannya. Benar nggak? Iya, betul, Prof. Nah, kan gini kan? Betul enggak? Benar enggak? Oh iya. Iya, itu yang saya maksud, Prof. Gimana? Halo? Oke ya? Ya, siap. Gimana teman-teman? Jadi kalau kita bicara PPL itu Anda menggunakan sinonim, jadi hanya jangan sampai ke teaching practicum saja. Tapi teaching practicum itu sama dengan school placement, sama. Jadi school placement itu ya PPL itu. Oke? Oke, Prof. Terus ini saya kurang bahagia dengan ini. Tolong kutip karyanya Isili sama UN, terus John Trent ya. Oke? Okay? Ya, Prof. Yang 2020 sampai 2001. Saya minta itu. Ini jadul ini. Anda bicara teaching practicum tapi 2009-2015. Oke? Okay? Oke, ya, Prof. Paham ya? Paham, Prof. Coba saya cek dikit. Dulu. Ini enggak konsisten penulisan apa? Anunya? Coba dikonsistenkan nanti ya. Nah ini kan John Trent. Tapi ada beliau 2020 ya. Oke? Okay? Oh, yang 2020. Oke, okay, siap, Prof. Pokoknya saya minta yang terbaru, oke? Okay? Yap. Terus berikutnya yuk. Ini juga sama ini ya. Jadul ini. Tambahin lagi. Ye. 2020-2001. Oke? Okay? Terus kok tiba ini, kok tiba-tiba emosi beragam, saya kurang paham ini. Ini tadi harusnya nyambung ke yang apa? Emotional geography, Bo. Dari yang preservative teacher-nya. Turun. Ya, turun. Oh. Turun. Coba ini berapa kata ini sudah? Berapa kata ini? 100 kan? Minimal 100. Jadi gini, paragraf itu minimal 100, maksimal 250 kata, ya. Sekarang kok tiba-tiba ini, gimana? Gini kan? Gimana? Betul nggak? Betul. Enak teman-teman. Halo. Teman-teman. Enak banget. Nyambungnya itu harus nyambung. Jangan apa? Lepas itu. Oke? Okay? Oke ya. Terus nah gitu. Oke? Okay? Nah, nanti kamu harus citasi ini. Cari. Oke ya. Cari. Terus, ini kan, Yuan and Li. Nah, misalnya nyambung di sini. Enak enggak? Gitu caranya ya. Ya, siap, Prof. Jadi disambung. Ini masih berapa nih? Kurang 89 kata. Berarti kurang 11 kata. Ayo kita tahlukan 11 kata. Ini kayaknya ini hasil penelitian ya ini. Apa ini? Harus apa gimana? Ya, Prof, itu hasilnya. Iya. Ya, oke. Okay. Oh, ini pengalaman belajar apa ya? Terus pengetahuan apa ini? Ini kayaknya kurang sip ini. Praktikalnya, Prof. Hah? Teaching praktikalnya. Teaching practice-nya. Soalnya gini kan? Ah, iya. Coba nanti dia. Terus ini apa ini? Itu tentang self-reflection dari preservative teachers-nya, Prof. Nah, berarti apa gimana? Tolong ini harus belajar ini. Ya kan? Oke. Okay. Ini teman-teman, kenapa mahasiswa kadang-kadang nulisnya kurang bagus? Salah satunya apa ya? Kenapa kok tulisan mahasiswa itu kurang bagus? Ini aja banyak merahnya ini. Kenapa, teman? Ada apa? Nah, kenapa Yul? Nah, tulisan kamu kok banyak merahnya di pendahuluan ini? Di sini pun banyak merahnya ini. Iya. Oh, ini enggak ini. Ini enggak. Di sini banyak merahnya ini. Nah, di pendahuluan juga boncel ya. Kena typhoons ya. Kenapa? Nah. Karena dulu waktu nulis enggak pernah dikasih feedback, Prof. Jadi enggak belajar. Enggak dikasih umpan balik ya. Iya. Kayaknya jadi kebiasaan. Dianggap benar. Padahal salah. Oke ya. Jadi teman-teman nanti tolong yang lainnya ya. Jadi ini memang saya akan memberi edukasi kepada teman-teman semua. Dengan begini memang kita harus meluangkan banyak waktu untuk mahasiswa kita. Kenapa? Supaya mereka belajar dari apa. Ini selama corona ini kalau saya itu berkah ya. Berkah kenapa berkah? Karena saya bisa memberi umpan balik langsung. Langsung seperti ini dan bisa disaksikan oleh mungkin banyak orang. Dan ini bagus untuk kita belajar bersama. Ya. Oke? Okay? Oke. Nah, ini enggak pas ini. Saat ini program ini, nah ini kurang panjangan ini. Berhenti di sini ya. Jadi ini diselesaikan dulu ini. Diselesaikan dulu. Selesaikan tambah 45 kata lagi ya. Selesaikan. Oke? Okay? Oke, okay, siap, Prof. Ah, gitu ya. Gitu. Sudah ya? Ah, terus nanti apa ini? Teman-teman. Nah gitu. Gimana teman-teman? Baru itu. Nah, nanti kamu harus sitasi dulu. Sitasi ini. Ya, itu ada orang yang karena adanya merespon globalisasi dan inflasi di perguruan tinggi gitu ya, teman-teman ya. Ya kan? Nah, baru masuk. Artinya sebagai salah satu nah ini bagian yang penting teman-teman untuk ini. Jadi gitu. Oke? Okay? Ya, baru gitu. Baru. Nah, gitu ya. Oke? Gimana, teman-teman? Gimana? Halo? Mantul. Nah, coba diteruskan lagi ya. Tambah dua ya mungkin Oke, Nana. Siap, Prof. Oh, ini Nana betul-betul super typhoon ini. Banyak yang bolong-bolong ini. Tapi nggak apa-apa ya, Nana, ya? Nggak apa-apa, Prof. Karena typhoon-nya jelas, Prof. Dikasih solusi. Oke. Terus coba. Nah, ini kok. Nah, mungkin bisa ditaruh di atas ya. Nah, kayaknya ini. Coba dicoba di ini mungkin bisa dijadikan satu ya. Oke. Oke, siap, Prof. Oke. Mungkin ya itu ya. Ya. Terus sekarang kita ke sini kayaknya ke sini kamu lancarin kayaknya. Nah, oke, sip. Nah, ini kan. Ya, teman-teman ya. Nana lancarkan di sini kan? Berarti dia bagus di meringkas temuannya. Coba, betul nggak, teman-teman? Halo? Betul ya? Nah, ini lancar kamu di sini. Ya, ini lumayan, teman-teman. Nana ini lancar di sini nih. Nah, gini lah, biar variasi lah. Oke. Nah, ini lancar ini. Supaya variasi ya. It burst phone. Oke ya. Ya, teman-teman ya. Di sini Nana lancar ini. Dia nggak ada, oke. Nah, kayaknya... she atau ini tabiat itu she atau hin, cek siapa yakin. Oh, iya. cek lagi she. Cek iya oke sip. Ini hasil itu simple past ya. Nah, ini baru. Oke, sip. Ini saya mulus ya, hanya yang depan-depan itu kena goncangan typhoon. Nah, coba teman-teman, ini supaya enggaknya harus ada variasi ya. Nah, kayak gini, jadi numerous studies supaya ini nanti biar di berikutnya bisa ini. Sudah apa? Nah, gini. Oke. Nah. Ini anu ya. Oke. Ini gap-nya ya. Nah. Iya, Bro. Ini kok ini berapa ini? 300. Kayaknya perlu dibagi dua ya, nah. Ya. Deh. Oke. Ya. Siap. Oke ya. Oke. Tolong ini pakai past ya. Diperhatikan ya. Jadi ini apa ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana nih? Saya kurang paham ini. Temuan Prof. Assess the beneficial impact. Ya gimana sih? Maksudnya gimana? Ini maksudnya kan? Iya. Tolong di apa kata kerjanya perlu dicek dulu ya. Yap. Jadi jangan sampai apa kurang mantul ini. Nah, ini kan? Variasi ya. Jadi jangan monoton. Oke. Oke. Okay. Found. Oke, okay, betul. Ah, ini oke. Okay. Will, apa ini? Apa ini? Mungkin perlu di ini ya. Karena kekuatan kamu itu ada tiga hal ini, ya. Yang pertama ceritakan bahwa secara metodologi kekuatan kamu apa. Jadi saya kasih clue ya. Yeah. Metodologi, nah kan gitu. Nah gini, adopt apa, lalu why, kenapa? Paham ya? Paham Bro. Secara konseptual. Nah, gini kan. Nah, gini ya. Oke? Okay? Oke, okay, Pak. Apa? Lalu, kenapa? Itu yang harus diperjelas di sini, ya? Yep. Oke, okay, terus pertanyaannya. Oke. Okay. Bolehlah ini. Ah, ini apa nih maksudnya? Nah, ini yang kurang jelas ini. Ini masih kurang jelas ini. Kurang jelas ya. Kurang jelas masih. Apa yang kamu cari sebenarnya? Oke, okay, coba baca artikel mentor ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Nah, ini kamu kan enggak konsisten kamu kan? Kan kamu lihat di sendiri. Kenapa ini pakai ini? Oh iya. Hah? Gimana? Iya, Bro. Nah, ini kurang hati-hati nih. Ya. Apa ini? Nah ini yang perlu coba sekarang apa yang ingin kamu ini yang kamu lihat di dalam diri kamu coba sekarang kamu harus lihat parameternya dulu. Parameter tiga teori kan itu kan yang kamu pakai ya. Pastikan parameter. Yang pertama tadi ya. Silakan mengacu kepada yang pertama. Nah ini. Satu. Ini pertanyaan satu. Pertanyaan dua apa? Relational. Relational. Nah itu. Jangan lupa. Lu lupa. Terus yang kedua apa? Identity. Ya kan? Identity. Tiga pertanyaan. Iya. Oke? Okay? Iya. Siap. Jadi teman-teman kalau mahasiswa Anda ya. Atau Anda sendiri menggunakan sebuah teori. Teori. Jadi teori itu bukan hanya sekedar teori ya tuh. Jadi teori itu sebagai panduan untuk mengkonstruksi pertanyaan juga ya. Oke ya, teman-teman. Oke, suhu. Iya, jadi bukan untuk gaya-gayaan sebuah teori itu. Coba nah, diperhatikan. Iya, bro. Siap. Bagaimana membuat pertanyaan dari teori ini? Bagaimana membuat? Coba baca lagi artikel yang saya kasih. Ya. Nah, ya ini, dah. Buat pertanyaan tiga, pertanyaan makro ya. Berarti ini juga sama ini. Ini juga harus revisi ini sesuai dengan ini bongkar lagi nih. Ya. Oke. Ya harus revisi. Tes. Nah ini baru kontribusi. Nah, coba ya, coba kita lihat ya. Kontribusi pertama. Coba kontribusi kamu, tadi ya. Kayaknya kurang pas deh ini. Kurang pas ini. Bentar ya. Satu-satu ya. Satu-satu nah. Bentar ya. Yang pertama kontribusi teorinya dulu. Satu-satu. Ya kan? Misalnya in terms of gitu ya. Atau bisa juga kalau mau gini. Nah, gini ya. Oke ya. Nah, gitu. This. Six to. Nah, gini. Apa ini? Ah gitu ya. Ah gitu. Oh, iya. Apa saja? Ah gitu ya. Paham? Siap kok. Oh iya. Kenapa? Gimana teman? Enak nggak penjelasan saya teman? Halo? Kenapa orang ini pakai tiga teori ini? Ini kontribusinya. Dimana tiga teori ini merupakan hubungan antara emosionalitas guru, insiden kritis, dan pengembangan identitas. Gitu nah. Apa gitu nah? Ya? Ya. Gimana teman? Apa yang Anda pelajari di sini teman? Halo, teman-teman, apa yang Anda pelajari di sini? Silakan ada pertanyaan, mungkin? Mas Supi? Ya, ya suhu. gimana? Apa yang dipelajari Mas Tupi? Ini apa ya? Sangat super joss sekali ini dari Suhu memberikan feedbacknya ini, leksikalnya. Kemudian apa analisis menganalisisnya, teorinya lengkap sekali ini. Kenapa ini sebagai, teori ini digabung? Iya, kenapa ini dipakai? Bagaimana memframingkan ini teori ini ke dalam mengkonstruk ya dalam research questionnya bagaimana? Ini ilmu anyar ini, pencerahan. Terus yang lainnya? Mantul. Mungkin Mbak Gina, Mbak Gina. Apa yang dipelajari Mbak Gina? Halo? Halo, Prof. Ya, apa yang dipelajari di sini, Gina? Dalam memilih itu, teori, Prof. Teori, ya. Jadi ada saran-saran penggunaan teori apa yang dipakai, lalu tentang meneliti diri sendiri itu kan sebenarnya jarang gitu ya Prof. Kalau kita melakukan itu, kalau biasanya jarang meneliti diri sendiri, biasanya meneliti murid, mahasiswa gitu-gitu, terus harus improving gitu. Kalau enggak improving kayaknya enggak mantep gitu kan Prof. Jadi ini sesuatu yang baru sih untuk saya Prof. Oke. Terus Mbak Lucy atau Mbak Rahayu mungkin apa yang dipelajari, atau Mas Fasri? Boleh. Mas Fasri ini izin Aris. Izin izin Prof. Terima kasih banyak ini, banyak pencerahannya. Mungkin ada dua hal yang menjadi kepenasaran saya. Yang pertama, saat membahas tadi di awal di bagian introduction itu atau background itu berkaitan dengan mengaitkan antara isu yang mau diangkat dengan latar apa namanya hasil penelitian terdahulu. Saya biasa suka, selain kalau menulis sendiri atau menyarankan kepada mahasiswa itu memulainya dengan thesis statement gitu ya. Jadi isu apa yang mau diangkat, kemudian temuan-temuan itu kemudian diintegrasikan dengan tesis itu gitu. Tentu ini PR-nya adalah membaca banyak gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, karena tadi saya lihat Prof Han menyarankan jadi seperti annotated bibliography begitu, yang ditempelkan pada bagian paragraf yang membicarakan tentang latar belakang. Ini agak ke bawah kalau nggak salah. Nah, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini jujur saja saya membayangkannya mahasiswa juga termasuk yang agak kewalahan ketika mengumpulkan segenap informasi dari teori, kemudian hasil penelitian terdahulu, kemudian memunculkan pertanyaan. Nah, tadi nampak terasa karena pertanyaan yang muncul ini kan pertanyaan yang mungkin berangkat dari pemikiran sesaat ya. Tapi ketika digali teori dan sebagainya, malah jadi bingung nih. Ini 1-2 masih bisa dipakai enggak gitu. Ya, kalau ya, jadi jawaban saya sih sama dengan Prof Han sebetulnya. Ini pasti akan dibongkar gitu. Gitu. Mungkin saran-saran yang bisa disampaikan kepada mahasiswa kira-kira bagaimana ya Prof ya? Ini termasuk ini yang sulit ya menurut saya itu. Bacain dulu supaya bagaimana sih membuat pertanyaan dari teori ini. Bagaimana membuat pertanyaan dari teori ini? Ya, ini yang disebut dengan ini, teman-teman, Pasri. Iya. Ini yang disebut dengan pertanyaan yang bersifat teori. Nah, ini. Kan di workshop saya sudah saya ini. Nah, ini namanya ini. Iya. Jadi si kenapa dia pakai autobiografi? Karena di situ dia harus kuat di sini, ya. Oke. Nah. Baik. Harus kuat. Maaf ya, Nak, ya. Anda harus tidak tidur dalam 3 hari ke depan. Okay? Tapi ini inspiratif, Prof. Salah. Nah, kalau yang teori yang tadi yang di bagian background itu bagaimana, Prof? Yang mana? Yang ini. Sebelum ke pertanyaan ya, itu. Kalau ini sudah oke lah untuk Anus, sudah cukup. Tapi saya sebenarnya mau ingin dia mengkritik, tapi enggak lah, itu untuk S3. Cukup ini. Oh, untuk anak S3. Jadi merangkum. Jadi, tapi sementara dipisahkan dulu mungkin ya, tadi levelnya antara S2, S3. Begitu. Ya, untuk S3 baru nanti saya suruh untuk mengkritik. Sekedar ya. Tapi untuk level S2 cukup main. Ini sudah cukup bagus ini, karena dia kekuatannya di sini nanti. Untuk S1 akan seperti ini juga, Prof, kalau disarankan? S1 mungkin lebih rendah lagi nanti. Lebih rendah lagi. Enggak begini ya. Baik. Tapi ini sudah oke lah. Jadi ya minimal tidak malu-maluin lah. Jadi. Terus ini, coba Yul, ini perlu dirombak lagi, Yul. Kurang runtut ya argumentasinya. Kayak tadi itu. Nah, oh, terus ya. Baru nanti secara metodologi, ya kan ya. Ntar saya guide. Nanti elaborasi ya. Oke? Oke, siap, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Nah, gini. Nah, gini kan. Nah, gini. Dengan gini. Gini ya. Oke. Siap. Aktif. Nah, gini ya. Kenapa? Nah, gitu loh. Paham ya? Iya. Nanti mungkin ke ini. Gini mungkin gini ya. Gini, for. Nah, gini ya. Enak enggak, teman-teman? Enak enggak? Nah, itu. Jadi kenapa pakai autobiografi? Karena ingin mencoba dekonstruksi makna pengalaman hidup dari perspektif insider. Diri. Ya? Oke? Iya, Bro. Teman-teman, enak enggak? teman-teman, kira-kira enak nggak ini? Halo? Enak-enak, so. Enak-enak, so. Enak. Mantul. Gitu yuk, apa? Nah, seharusnya. Nah. Jadi, betul-betul memberi voice yang ini. Nah, baru nanti secara analisis ini, kenapa gabungan dua ini, ya? Nah? Iya, bro. Oke? Okay? Siap. Ini kontribusi kamu, ya? In terms of, nah, gini kan? Gitu, nah. Lanjutkan lah ya, oke? Okay? Siap, Prof. Siap. Oke. Okay. Berapa jam, teman-teman? Saya memberi umpan balik. Kita mulai jam berapa tadi, Doreni? Halo? Teman-teman, kita mulai jam berapa tadi? Jam 7, Prof. Sekarang jam berapa? Jam 8 1 jam setengah ya? Iya. Satu mahasiswa. Kalau saya punya 10 berarti berapa? 12 jam minimal. Hanya satu bagian aja, bab 1. Makanya skripsi itu jangan tebal-tebal. Kalau tebal-tebal itu dibuat bantal nanti, enggak dibaca. Oke. Okay. Dibuat bantal, dibuat ganjil pintu, so. Oke. Okay. Gimana, Nana, perasaanmu, Nana? Lega, Prof. Akhirnya tahu harus kemana lagi. Gitu ya? Menulisnya, iya. Saya kira nanti revisi ya, Nduk, ya? Siap, Prof. Oke, jadi teman-teman insya Allah besok supervisi yang berikutnya. Pokoknya supervisi pagi dan sore ya. Ya, nanti kita kebut ya. Oke? Oke. Besok saya ada workshop jam 8.30. Mungkin kalau bisa pagi-pagi lah ya. Jam 6 itu yang dulu. Siap ya? Besok pagi jam 6 ya? Supervisi siap. Lagi. Live nggak, Su? Hah? Live lagi kayak gini nggak? Iya. Pasti. Mantul. Jadi, gimana teman-teman dari sini? Gimana? Yes. Ikut belajar, Pak. Ikut belajar? Ya, ikut belajar cara membimbing. Ya, jadi memang kalau intensif begini, insya Allah mahasiswa itu cepat selesai. Dan ya, itu kan memberi inspirasi kepada, ya semoga nanti Pak Joko sebagai Kaprodi nanti juga bisa menekankan dosen lainnya seperti ini. Ya memang sih, kalau kita dihitung jam, memang ya harus begini. Ini kita sudah berapa pendampingan ya, Nana? Sama Reni? Sudah berapa kali ini? 10 atau 11 gitu, Bro. Enggak, mulai pertama sampai sekarang masa 11. 12, Bro. 12. 12. Ya. Ini Pak Joko, ini adik-adik insya Allah memang harus kerja keras dan ya. pagi malam karena saya minta ke Pak Joko memang nanti awal Mei adik-adik ini seminar proposal sebagai siap. Contoh. Ya gitu siap. Ya, Pak Joko ya. Siap. Ya. Paling telat habis Lebaran, paling telat. Paling telat habis Lebaran ya. Paling telat itu sudah. Yeah. Tapi saya minta sebelum Lebaran aja Pak Joko, biar okay. Nanti okay. Biar eksekusi ya. Jadi nanti jenengan gimana dari menurut jenengan dari apa malam ini? Gimana? Monggo. Ya, anu, kalau melihat tadi itu kan yang pertama kita memang harus menguasai banyak hal ya, menguasai teori, menguasai metodologi, ya. Kemudian seperti yang tadi sampaikan Pak Fazri, yeah. Itu bagaimana menghubungkan teori dengan metodologi dengan topik yang sedang dibahas. Nah itu yang kemudian kuncinya memang harus banyak baca artikel ya, yang menurut saya itu justru sumber-sumber utama inspirasi kita ya. Tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa, juga termasuk dosen. Ya. Saya sendiri juga masih belajar terus begitu. Memang saya pikir terutama mahasiswa ya, harus ibaratnya itu baca jurnal itu seperti makan, sehari 3 kali gitu ya. Sehingga ya seperti Pak Andrew katakan, ada teks mentor itu ya. Jadi membaca jurnal, tapi juga memperhatikan bagaimana struktur jurnal artikel ya. Mungkin itu bahan menurut saya itu. Yang tadi disampaikan Pak Fazri tadi itu lapisan-lapisan teori ya, dari mulai lapis pertama, kedua, ketiga, dari gitu ya, makro ya, ya. Termasuk makro, meso, mikro ya. kan biasa dengan S2 Pak, di S3 aja lah. Itu teori hanya berhenti sampai di bab 2 aja, hanya sebagai pajangan aja. Tapi kalau ini enggak ya, boleh bagaimana bagaimana teori itu dipakai di bab 3, bab 4 ya, bahkan sampai bab 5 itu kan belum semuanya mengetahui itu. Saya termasuk yang kampanye itu bahan di UNS. Iya, iya, ya. Ya itu. Jadi memang, ternyata meskipun meneliti diri sendiri enggak mudah ya, secara gak teori. Enggak mudah. Ya. Bahkan saya juga yakin ya, ada husnuzon itu ya, mungkin belum semua dosen ya itu paham atau setuju bahwa mahasiswa boleh meneliti diri sendiri. Itu nanti ya. Sedangkan ada beberapa dosen termasuk dosen aja itu ya, itu masih masa S3 hanya meneliti satu orang. Nah itu aja masih, apalagi diri sendiri nanti tambah. Nah ini memang perlu kampanye dengan sabar. Ya, ya. Insya Allah. Oke. Mungkin yang lainnya monggo. Teman-teman. Silakan monggo. Monggo. Mungkin ada yang lainnya? Monggo. Mas Teja? Mbak Ririn? Mbak Intan, Mbak Nur Hayati, Mbak Nur Hayandi, Handayani, Mbak Dwi Soria, mungkin. Silakan. Iya, Pak. Hanya merasa ingin sekolah lagi dan daftar di UNS ini, Pak Prof. Joko. Dengan begini. Loh, Pak, jangankan kok, oh ya, saya aja loh, Pak. Itu belajar terus loh, Pak, dengan Pak Wanda ya. Belajar terus saya. Jadi tadi, seandainya bisa memutar jarum sejarah ya. Iya, itu dia. Saya pengen bikin lorong waktu. Betul lah itu ya. Andai bisa ya. Memutar kembali waktu. Ya, ini ya memang aneh ya. Jadi kalau saya sebut tadi ya, saya juga, apa ya, ya dulu di S2 saya aja, saya memang belajar ya. Belajar yang tadi itu saya ini Pak Joko. S2 saya itu ketika saya mengikuti penelitian kualitatif, yeah. Itu tugas saya itu ada 24 artikel total itu. Satu mata kuliah itu. Dan itu pun ya beragam. Dan kalau menurut saya ya kita tetap harus terus belajar. Makanya nanti Pak Joko, kalau bisa ketika nanti ujian, proposal, dan tugas akhir, kita buatkan pertanyaan. Pertanyaan yang layak untuk ditanya. Bukan pertanyaan yang nggak layak untuk ditanya. Jangan sampai nanti ada penguji, autobiografi nggak valid, wah itu sudah, suruh belajar lagi nanti. Nah ini nanti yang mungkin kita buat parameter-parameter. Kalau nanti mahasiswa pakai desain ini, maka pertanyaannya begini. Kalau bisa pakai, kita nanti listkan. Sehingga pertanyaan itu bisa membangun argumentasi mahasiswa juga. Itu mungkin dibuat SOP menguji proposal sama ujian. Itu saran saya, J. Yeah. Jadi mungkin harus ada SOP-nya. Supaya apa? Supaya tidak salah kaprah bertanya dalam ujian nanti. Gitu. Nah, Pak Joko, mungkin itu saran saya. Atau mungkin saran yang untuk semuanya ya. Jadi kalau penguji itu misalnya ya, kita pakai mazhab ini diserang mazhab yang lainnya, jelas nggak akan ketemu. Nanti akan jadi perdebatan yang tidak penting di sini. Betul, ya. Ini yang nanti perlu ditekankan di semua prodi. Sehingga dosen-dosen di sini betul-betul belajar, dan kita bukan menghakimi mahasiswa, tapi betul-betul mengedukasi mahasiswa untuk tumbuh secara personal dan profesional. Itu mungkin Pak Joko dari saya aja. Matur nuwun. Sami-sami, Anggi. Sudah hadir dan sudah memberi saya amanah untuk mendidik mahasiswa Panjenengan. Ya, yeah, siap. Ya, saya terus terang ini hanya bantu ya, teman-teman bantu. Ya. Saya bantu beliau, jadi mumpung beliau jadi kaprodinya, saya mau membantu. Ya, yang penting kalau saya secara pribadi, yang saya bantu itu mau betul-betul untuk ya kita belajar bareng. Jadi memang UNS kemarin di S2 ketika beliau menjabat kaprodi, kurikulumnya kita revisi apa? Kita revisi, ya. Yeah. Nah, mungkin nanti kedepannya kita memantapkan para aktornya ya, para dosennya untuk mengeksekusi mata kuliah yang betul-betul cantik menjadi cantik lagi. Ya, gitu ya. Ya. Jadi insya Allah nanti kita ketemu lagi. Ini saya sudah kayaknya baterai saya sudah berkurang ini. Mulai pagi jam berapa ya? Sampai sekarang. Jadi besok soalnya pagi saya melayani UNY. Ya, habis melayani UNY, nanti siangnya sama adik-adik lagi, atau pagi mungkin jam 6 nanti saya akan kasih tahu ya. Terus nanti sorenya sama sekolah. Jadi wah ini betul-betul padat dinamikanya, dan saya senang teman-teman ini. Pokoknya gini teman, setiap Anda belajar, niati bahwa belajar ya karena untuk kebaikan, ya karena niatan, karena sang pencipta. Itu insya Allah itu nikmat. Jadi ada sebuah spiritual di sana ya. Jadi tidak hanya sekedar apa mau ini, wah itu kan nafsu. Ya. Jadi sebaiknya arahkan belajar memang untuk belajar mendapatkan ridho sang pencipta. Gitu ya. Oke? Jadi gitu ya. Amin, subuh amin ya Allah. Insya Allah. Apalagi besok persiapan bulan Ramadan bagi teman-teman yang muslim, saya secara pribadi kalau puasa itu biasanya baterai semakin tinggi. Semakin apa? Terasa gitu. Insya Allah, karena kan perut kosong sehingga otak semakin cemerlang. Terima kasih. Ye. Teman-teman terima kasih sudah hadir, ini yang hadir 45 orang ini Pak Joko. Ini bagus ini supervisi terbuka ini. Tadi 57 ya, sampai. Tadi 57 tadi. Betul, sudah 57-an. 50 tadi 57. Iya, tadi 57. 557. Iya. Ini supervisi terbuka ya, bukan ujian terbuka saja, ini supervisi terbuka. Tapi ini bagus lah, paling enggak teman-teman bisa belajar di sini ya. Orkestrasi akademik ini, Su. Oke. Mungkin ditunggu besok linknya, Su. Terus besok pagi siapa nih? Mas Yuto, Mbak Sela, atau Reni besok pagi? Siap insya Allah, Su. Mas Yuto ya? Ya tadi Mas Yuto saya panggil, nggak ada. Hanya si Nana yang ini. Apunten su connection mendung. Ya, nanti Mas Yuto berikutnya, terus kedepannya Sela, terakhir nanti Reni ya. Jadi sementara kita pendahuluan dulu supaya nanti rata. Setelah itu pendahuluan bagus, kita lanjut ke kajian pustaka. Kajian pustaka bagus, kita lanjut ke metodologi. Biasanya metodologi cepat. Yang berat itu bab 1, bab 2. Bab 3-nya hanya bercerita itu cepat, mulus. Yang jadi kendala kan bab 1 dan bab 2. Ye, Pak Joko ya. Itu susah untuk memframe. Jadi enggak mudah. Jadi gitu, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suhu. Terima kasih Bro. Suhu. Terima kasih Bro. Banyak ilmunya. Sukses semuanya. Sukses sehat selalu Bro. Terima kasih Suhu dari Ciamis ikut. Terima kasih Pak Han. Ye, matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Handoyo. Dari Samarinda juga hadir ini Prof. Handoyo. Sedikit ya, saya ocor dulu. Saya Reni, Yuto, nanti Yuto wis menghilang ini. Sudah keluar. Itu paling ngomong paling. Ini koneksinya susah Pak. Iya. Coba ini saya menunggu. Nah, jadi ya, Prof. Gimana pengalaman ini? Ternyata Nana kena typhoon berat ya, Nana ini? Iya. Yeah. Jadi apa perasaan Muna kena typhoon berat ini? Saya malah senang Prof, daripada dulu pernah dikasih feedback cuma dikasih tanda tanya sama dikasih apa komen cuma